keluarga di rumahku tiada henti langkah kaki ini menyusuri jalan hidupku. Saat ini bulan yang penuh suci telah tiba terulang kembali, tapi aku tiada di sisimu, ayah ibu. Sungguh aku rindu. Ramadan kini telah datang, tapi aku masih di negeri orang. Hanya sabar bisa bersabar walau rindu menyiksa batinku. Sungguh aku rindu keluargaku saat ini, saat sekarang.